Tak bisa ku jauh darimu, tak bisa ku tinggalkan kamu. Hidupku ku serahkan padamu. Ku hilaf bila tanpa kamu, ku resah bila tak dekatmu. Hidupku hanyalah kepadamu. Manusia hanya bisa inginkan, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Pasrahkan hidup kita padanya. Hanya Allah yang berikan bahagia. Tak bisa ku jauh darimu, tak bisa ku tinggalkan kamu. Hidupku ku serahkan padamu. Ku hilaf bila tanpa kamu, ku resah bila tak dekatmu. Hidupku hanyalah kepadamu. Hanya bisa inginkan, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Pasrahkan hidup kita padanya. Hanya Allah yang berikan bahagia. Hanya Allah yang berikan bahagia. Manusia hanya bisa inginkan, tetapi Allah yang menentukan segalanya. Pasrahkan hidup kita padanya. Hanya Allah.